di bumi bagi yang berkenan padanya. Damai di bumi bagi orang yang punya cinta. Damai memang terasa mahal kalau benci menguasai diri. Pikirkan, bagaimana mewujudkan cinta dalam semangat Sang Pencipta yang memberi diri bagi ciptaannya, yang meluangkan waktu yang tak terbatas mengurus kita, yang mengajar apa arti cinta. Miliki, dapatkan damai. Damai membuat hidup sepanjang hari menjadi hidup yang penuh arti. Hidup yang kita sukai. Kesedihan, penyakit, gangguan ekonomi tak pernah cukup kuat untuk mencabut damai. Kalau damai itu damai yang sejati. Karena damai akan memberikan kita energi untuk melakukan dan melewati taufan kehidupan. Tapi damai tidak akan pernah ada kalau cinta tidak bersemi. Mau tenang dalam hidup ini? Mau tangguh dan kuat melewati taufan kehidupan? Ingat, damai itu kata kuncinya. Cinta menjadi bahan bakunya. Bersama saya, Bigman Sirait.